Apakah kau sadari akulah yang kau sakiti? Kau pergi dengan janji. Sakitnya, oh sakitnya.

Hati jiwaku selalu memanggilmu. Oh kasihku, ku cinta kau, ku cinta kau. Hanya kamu di hatiku, takkan pernah kan terganti sampai kau jadi milikku. Jiwa ini, raga ini memanggil namamu. Kau tahu sejak pertama bertemu ku jatuh cinta. Kasihku berjanji selalu menemani saat kau bersedih, saat kau menangis. Akan ku jaga segenap cinta yang ada untukmu. Selama nafasku masih berdesah,

bintang di angkasa. Bila kau di sini untuk sekedar menemani, untuk melintasi wangi yang selalu tersaji di satu sisi hati. Aku akan mengapa segitu. Thank you. sepatu berlabuh terdapat di karunia satu sisi dunia. Hanya di muka bumi tak tersaji indah, ingin rasakan cinta. Dan selalu tercipta mendekap diriku, hanya usung sahaja ku dambah kira. Yang terjadi akan segala arti pertemuan ini, arti cumbu rayu ini yang mungkin bisa memusnahkan kenyataan hidup yang terjadi. Dan hanya waktu yang mungkin bisa memahami apa yang terjadi, apa yang sedang ku rasa, apa yang sedang kau rasa adalah cinta yang tak bisa jelaskan dengan cinta satu sabinta, jangan terlalu mengekang rasa, karena kalau sasu bilang satrakan berpindah karena susah yang, jangan kau berubah satrakan mendua, cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau Sasu bilang Satra kan berpindah karena susayang. Dan ini semua tentang hati, jadi coba pikir kembali. Janji tra mungkin saingkari karena alasan tra kabari. Oh kasih, kau begitu curiga, berubah kini kau berbeda. Ikat sakuat atas nama cinta, Satra suka paksa, itu masalahnya. Biasa secinta, satu sepinta, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kalau Sasu bilang Satra kan berpindah karena susayang. Jangan kau berulah, Satra kan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau Sasu bilang Satra kan berpindah karena susayang, karena susayang. Biasa secinta, satu sepinta, jangan terlalu mengekang rasa. Karena kalau Sasu bilang Satra kan berpindah karena susayang. Jangan kau berulah, Satra kan mendua. Cukup jaga hati biar tambah cinta. Karena kalau Sasu Satra kan berpindah karena susayang, karena susayang. Karena kalau Sasu bilang Satra kan berpindah karena susayang, karena susayang. Thank you.